Oke, satu buah lagu persembahan terakhir dari Via untuk semua masyarakat, semua Wono dan Vianisti yang datang di sini. Apa? Ya kalau enggak terakhir terus mau kelar jam berapa? Oke. Yang tampil masih banyak di belakang. Iya, di belakang masih ada artisnya, ada 17. Ditunggu aja. Oke, yuk. Satu buah lagu persembahan dari Via untuk semuanya. Sayang-sayangnya aku. Sayang, apa kau ekrungu cari hatiku mengharap engkau kembali. Semua nyanyi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.